Dan tidak mengapa kita nukilkan ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah sahih Al-Bukhari Kitabul Hajji Bab Ighlaqil Bait. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya kitab syarah sahih Bukhari dalam Kitabul Hajji pembahasan Ighlaqul Bait, tentang menutup pintu Ka'bah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan arada Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menginginkan dengan judul ini Ighlaqul Bait, menutup Ka'bah, pintu Ka'bah, ayyubayyana bi anna ighlaqal masajid wal Ka'bah. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya menutup masjid-masjid dan Ka'bah lil hajati, karena hajat, adanya satu hajat. Ya. La ba'sa bi, tidak mengapa, kata beliau, tidak mengapa. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan anna hadha min man'i masajid masajidillah, dan tidak dikatakan bahwa ini upaya untuk menghalangi orang dari masjid-masjid Allah. Ayudhkara fiha ismu, untuk seseorang menyebut namanya di dalamnya, nama Allah di dalam masjid itu. Lianna dhalika, karena demikian itu menutup masjid ataupun Ka'bah limaslahatin, untuk satu kemaslahatan, untuk satu kebaikan yang hendak dicapai seperti saat ini. Aw li daruratin, ataupun karena satu darurat. Fala haraja fi, maka itu tidak mengapa. Ini ucapannya siapa? Ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang tabwid judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Bab Ighlaqil Bait. Nah,